Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah pada waktu yang tersedia kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin dijawab. Pertanyaan pertama, kami bertanya terkait insyaallah untuk edisi khusus tentang terorisme dalam waktu dekat akan dicetak ya, dan kami mohon maaf sampai sekarang belum tercetak, namun naskah insyaallah sudah selesai dalam beberapa waktu yang lalu, tinggal edit sedikit sekali dari hal yang perlu dimusyawarahkan kemudian dicetak insyaallah. Mohon nasihat untuk ikhwan yang istrinya masih berFacebook. Dan malas dalam majlis taklim. Tentu bagi suami yang istrinya seperti itu, terus dia berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik, karena terutama Facebook ini termasuk media yang banyak mudaratnya. Ya, banyak sekali mudaratnya, sehingga saya sarankan untuk meninggalkan Facebook. Tidak menggunakan Facebook. Walaupun alasan-alasannya adalah mungkin untuk mengambil faedah ilmiah atau menebar dakwah ilmiah, kenyataannya banyak sekali mudarat daripada Facebook. Banyak hal yang tidak baik, banyak menjadi sebab hal yang tidak baik. Makanya saya sarankan untuk meninggalkan Facebook. Bagaimana caranya membaca basmalah dengan jahr, atau bagaimana hukumnya membaca basmalah dengan jahr ketika menjadi imam sholat? Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang mengeraskan bacaan basmalah. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i membolehkan membaca keras. Namun dalam mazhab yang lain tidak diperbolehkan, atau dengan kata lain tidak sesuai sunnah Nabi. Dan itu yang lebih kuat, karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Apa jawabannya apabila ada seorang Nasrani mengucapkan selamat Natal kepada kita? Kita tidak boleh menjawabnya dalam arti menyambut ya. Misalnya kita juga mengucapkan selamat Natal, selamat hari Natal, tidak boleh. Dan telah diingatkan oleh para ulama sejak zaman dulu. Kenapa demikian? Karena ini hari raya mereka, yang justru saat itu adalah saat-saat mereka sangat melakukan kekufuran ya. Mereka punya kegiatan rutin tentu beribadah kepada selain Allah untuk hari tersebut. Dalam ibadahnya mereka kepada selain Allah lebih-lebih lagi, perayaan-perayaan semuanya dalam rangka ibadah kepada selain Allah, sehingga sangat tidak dibenarkan oleh agama kita ketika kita mengucapkan selamat pada hari tersebut atau kegiatan tersebut, yang itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. apa itu penyakit hasad dan bagaimana cara mengobatinya. Hasad itu kalau bahasa kita biasa diterjemahkan dengan iri, yaitu ketika ada orang mendapat suatu kebaikan kita tidak terima dengan kebaikan itu, kemudian menginginkan hilangnya kebaikan itu dari orang tersebut. Nah, ini namanya hasad. Tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Mengangan-angankan hilangnya suatu nikmat dari orang lain. Itu namanya hasad. Maka kita dilarang dalam ajaran agama kita untuk memiliki sifat tersebut. Ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, kita berhias dengan sifat qanaah. Hiasi diri kita dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hasad seperti kata ulama itu seseorang hakikatnya menyakiti dirinya sendiri. Seorang yang sedang dapat nikmat, dia akan menikmati apa yang Allah berikan kepadanya tanpa termadharati oleh perasaan kita, ya kan? Dia melakukan, dia menikmati dan seterusnya, dan tidak tersakiti oleh perasaan kita. Dia nggak tahu ada orang yang hasad. Siapa yang sakit? Ya kita sendiri. Jadi seorang yang hasad itu adalah orang yang menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini tentu bagi orang yang menyadari hal itu berarti ini kerugian terhadap dirinya sendiri. Maka hilangkan sifat hasad. Hilangkan sifat hasad dan banyak berdoa kepada Allah. Dan juga termasuk yang insya Allah akan menghilangkan adalah kita justru mendoakan kebaikan untuk orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengharapkan kecelakaan atau hilangnya nikmat itu, tapi justru kita mendoakan kebaikan untuknya. Adakah fikih azan terkait menutup telinga bagi muadzin? Iya. Di antara adab seorang yang azan, dan itu dalam hadis yang sahih, adalah meletakkan jarinya di telinganya. Itu adalah sunnah, ya, sunnah Nabi seperti itu. Bolehkah kita menjawab pertanyaan seorang perempuan dalam media sosial? Pertanyaan terkait dengan masalah rumah tangga. Kalau dia memang seorang yang pantas menjawab, menjawab pertanyaan boleh, tapi tentunya dengan hati-hati, dengan adab-adab yang tadi kita sebutkan, ya. Bahasanya bahasa yang benar, yang baik, tidak mengandung bahasa-bahasa yang membuat fitnah atau ketergodaan. Ya. Dan tentunya ini juga penuh dengan kehati-hatian, jangan sampai terjerumus pada perkara yang dilarang. Apakah sholat di masjid yang di sampingnya kuburan? Ada dua kuburan, jarak 5 meter. Kalau di samping kanan kiri maka sholatnya sah. Ya. Wallahu'alam. Kami sering mendapat nasihat untuk tidak sibuk membicarakan fitnah. Dan saya setuju dengan ini. Namun, saya jadi tidak tahu info tentang fitnah yang melanda. Seperti fitnah beberapa da'i seperti Ibrahim Ruhaili, Muhammad Al-Imam, Dzulqarnain dan lain-lain. Sebetulnya kata-kata yang sering muncul, jangan sibuk dengan fitnah, ini jangan disalah pahami atau jangan disalah gunakan. Jangan sampai dipahami bahwa kita gak boleh tahu tentang fitnah. Bukan. Fitnah dalam arti tergelincirnya seseorang dalam suatu kesalahan dan kekeliruan dari para da'i atau mubalik, itu perlu kita ketahui dari sisi mana salahnya. Kalau tidak, maka kita bisa terjerumus dalam kesalahan yang sama. Makanya dulu para sahabat bertanya tentang apa? Di satu sisi bertanya tentang kebaikan, sisi lain Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya tentang syar, sesuatu yang buruk. Untuk apa? Untuk dijauhi. Ya. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hal yang baik dan saya bertanya kepada Nabi tentang hal yang buruk karena saya takut yang buruk itu akan menjumpai saya. Nah, jadi kalau ada suatu hal seperti ini kita perlu tahu untuk kita hindari. Kita tidak menyibukkan dalam arti ya mengurangi atau membuat kita tidak belajar ilmu agama, membuat kita tidak belajar hadis, membuat kita tidak belajar fikih, membuat kita tidak belajar akidah, membuat kita tidak melakukan kewajiban ibadah kita, ma'isyah kita dan lain-lain. Kalau seperti itu, ini namanya menyibukkan. Tapi kalau kita tetap melakukan kewajiban kita, ibadah kita, thalabul ilmi kita tetap kita lakukan, maka bersamaan dengan itu kita pun mengetahui hal semacam yang disebutkan dalam pertanyaan agar kita menghindari dan terhindar dari bahaya-bahaya yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Ketika kita menjumpai seorang pengajar yang tidak berhias dengan akhlak mulia seperti namimah, apakah bisa kita belajar dengannya? Kalau terbukti memang seorang itu suka namimah, mengadu domba, maka dia gak pantas menjadi seorang pengajar dan teladan tentunya. Ya, sehingga dengan itu seorang yang belajar bisa tertulari oleh kebiasaan buruk tersebut. Maka tidak boleh kalau kondisinya seperti itu kita belajar dengannya. Bagaimana bertaubat bagi seorang yang telah berbuat suatu kedustaan namun telah tersebar di medsos? Kalau memang kedustaan itu tersebar dan dia melakukannya, maka dia pun mesti menyebarkan pula bahwa dia berlepas diri dari hal tersebut karena kedustaan telah tersebar, maka informasi berikutnya yang berlawanan dengannya pun harus disebarkan agar seorang yang sebelumnya mengetahui informasi yang salah kemudian dia merubah informasi tersebut kepada informasi yang benar. Apakah sama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Wahabi? Istilah Wahabi itu istilah yang pengertiannya masih belum jelas, ya. Wahabi itu siapa? Ya. Pengikutnya siapa? Kelompok yang mana? Sebetulnya apa definisinya? Saya sendiri belum mengetahui apa definisi daripada Wahabi. Banyak orang menganggap orang yang tidak sama dengan kelompok tertentu dianggap Wahabi. Nah, ini sesuatu yang tentu tidak benar kalau dimaksud bahwa dia sebagai kelompok yang sesat bernama Wahabi. Kalau kita kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, beliau seorang yang sangat baik akhlaknya, sangat baik akidahnya, sangat baik ibadahnya, sangat baik perjuangannya, dan beliau seorang yang sangat menghormati para ulama. Beliau menghormati Al-Imam Syafi'i dan menukilkan ucapan-ucapan Syafi'i dalam karya-karyanya, seperti dalam kitab Usul Tsalatsah yang kita kenal. Beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai salah satu dasar dalam bab agama yang penting, ya kan? Usul Tsalatsah. Begitu pula dalam buku-buku yang lain. Beliau juga menuliskan kitab Akidah, apa yang beliau yakini, dan yang beliau tulis sama dengan apa yang diyakini oleh para ulama Syafi'iyah mutaqaddimun, ya, sama dengan yang tertuang dalam buku-buku mereka, buku kitab Al-Muzani Syafi'i, dalam kitab misalnya Abu Bakar Al-Ismaili Syafi'i, bahkan dengan Imam Syafi'i itu sendiri sama, tidak beda. Sehingga sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama, bahkan beliau mengikuti para ulama pendahulunya dalam agama. Adapun istilah Wahabi itu sendiri, maka kenyataannya tidak jelas siapa yang dimaksud, karena kadang sembarangan disematkan kepada siapapun. Nah, ini tentu hal yang tidak benar, ya. Tolong nasihatnya kepada ikhwan yang kadang futur dan jarang taklim. Ya, nasihat kepada mereka yang jarang taklim atau futur jenuh, ya, agar mereka mengingat bahwa kita terhadap ilmu agama itu sangat memerlukan, lebih daripada keperluan kita, kebutuhan kita kepada makan dan minum, dan kebutuhan keseharian kita. Karena ilmu ini akan menjadi bekal di akhirat kelak, dan yang akan membuat hidupnya kalbu kita, yang akan menuntun kita kepada cahaya di dunia dan di akhirat. Kalau seseorang tidak lagi semangat dalam talabul ilm, maka dia akan berada dalam kebodohan dan akan mudah untuk digoda oleh syaitan, akan mudah untuk diselewengkan kepada jalan-jalan yang tidak benar. Makanya kita bersemangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ta'lim, daurah-daurah dan sejenisnya. Apakah diharuskan mengikuti daurah antum? Ya, tentu tidak. Tidak ada yang mengharuskan, dan saya sendiri juga tidak mengharuskan kepada siapapun, ya, kecuali mungkin anak saya. Ya, kamu dengarkan ucapan saya. Tapi kalau ikhwan, tidak. Ya. Dan Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala juga pernah mengatakan, saya sendiri tidak pernah mewajibkan seseorang untuk mendengar ceramah saya, mengikuti pelajaran saya. Ya. Artinya seorang kan memilih siapa yang akan dijadikan sebagai gurunya. Tentu seorang guru itu adalah teladan, seorang guru adalah yang membawa kepada jalan kebaikan. Seorang guru seperti kata para ulama kita dulu, bahwa ilmu yang disampaikan kepada murid dari seorang guru adalah menjadi landasan agama, menjadi landasan beramal, sehingga dia melihat siapa gurunya. Inna hadzal ilm din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini, dari guru yang mana. Lihat, perhatikan dan pilihlah. Maknanya begitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ya, kalau di pepatah orang Jawa ya, guru itu digugulan ditiru ya. Jadi ditaati dan diikuti, itu guru digugu ditiru. Nah, jadi seseorang mesti memilih siapa gurunya, tidak berkewajiban mengikuti guru tertentu. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah boleh menjamak sholat dengan satu iqamah ketika safar? Menjamak sholat dengan satu iqamah. Iya, ketika jamak ketika jamak dua sholat, dia iqamah di setiap sholat. Adzan satu kali, tapi iqamah dua kali. Jangan melakukan satu iqamah untuk zuhur dan asar, atau untuk maghrib dan isya, tapi masing-masing sholat kumandangkan iqamah. Walaupun ulama berbeda pendapat sebetulnya tentang apa hukum iqamah, ulama ada khilaf, perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara mereka tentang hukum daripada iqamah. Namun kalau kita melihat dari sunnah Nabi, beliau mengajarkan ketika iqamah pada dua sholat, maka masing-masing dengan satu iqamah, adzannya satu kali. Saya seorang mahasiswa, terkadang sering terkena fitnah media sosial. Ya, banyak kontak teman-teman kampus dan terkadang tergoda dengan ujian godaan wanita. Mohon nasihatnya. Nasihatnya adalah dengarkan lagi ceramah ini dari awal hingga akhir. Ya, karena semua yang saya sampaikan itu adalah nasihat. Insya Allah nanti sering didengarkan. Dan insya Allah semoga kita mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jal. Semoga kita terhindar. Saya doakan diri saya dan penanya dan juga semuanya untuk terhindar dari godaan-godaan di media sosial dan yang lain, agar kita juga istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Apakah teras masjid termasuk larangan untuk berjual beli di sana? Teras masjid kalau itu bagian dari masjid ya termasuk ya. Wallahu a'lam. apakah menyebar brosur umroh juga termasuk jual beli? Wallah alam tak punya beda. Kalau jual beli itu kan ada transaksi, ya. Jual beli itu ada transaksi. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang mengambil upah lembur dari suatu pekerjaan pada hari-hari besar? Ya tergantung kerjaannya ya. Wallahu a'lam, di sini tergantung kerjaannya. Kalau kerjaannya kerjaan yang halal maka boleh. Tapi kalau kerjaan-kerjaan yang tidak boleh, misalnya oh ini bagi muslim hari Natal menghiasi gereja misalnya, ya bagi muslim tidak boleh. Tapi kalau hari libur tanggal merah kemudian ada kerjaan bikin jembatan itu untuk kampung lembur mumpung hari libur, boleh. Jadi lihat apa kerjaannya. Wallahu a'lam. Saya menyewa tempat tinggal dan sekaligus tempat usaha. Dan ada orang lain yang menyewa di bagian depan tempat yang saya sewa. Bolehkah itu? Wallahu alam, di sini tergantung pula dengan kesepakatan ya. Artinya dia menyewakan sesuatu yang dia sewa atau bagaimana sih, kurang jelas ya. Di keluarga besar saya membuat grup ya, dan saya termasuk di dalamnya, bolehkah? Atau terkadang saya mengirim faedah tulisan atau audio. Boleh saja kalau ada manfaat ya kepada keluarga, insya Allah itu hal yang baik. Semoga bisa memberi ilmu bagi mereka yang masih awam. Saya mempunyai celana levis, isbal dan televisi dan pemancarnya, bolehkah saya sedekahkan? Ada orang awam. Tidak boleh ya. Artinya sesuatu yang seperti televisi yang tidak digunakan kecuali untuk itu, ya sudah. Jangan ketika kita gak mau melihat televisi, kita tahu banyak madaratnya dan memang seperti itu, kemudian kita malah berikan ke orang lain. Ya, orang lain menggunakannya untuk apa? Ya untuk itu juga. Tidak boleh, ya kan? Celana levisnya untuk apa? Untuk dipakai. Yang sudah isbal tadi sempit lagi, ya. Ya jangan. Nanti dia pakai untuk seperti itu, apa isbal pula di bawah mata kaki sempit membentuk auratnya, tidak boleh ya, kecuali kalau diberikan untuk apa, untuk keset, untuk bersih-bersih kaki mungkin kalau untuk itu ya. Wallahu alam, nampaknya kita cukup di sini. Mohon maaf bagi sebagian pertanyaan yang belum bisa terjawab. Dan mohon maaf pula atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam bertutur kata. Semoga majlis kita ini diberkahi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.